bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang ku dambakan, gadis yang punya madu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu.